إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين جمع جمع رحمكم الله Sebagai umat Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam, wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti petunjuknya. Dikarenakan Rasul alaihi salatu wassalam merupakan Rasul yang Allah Azza wa Jalla utus di akhir zaman sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Siapapun yang hidup di masa itu ataukah setelahnya wajib untuk mengikuti, mengimani dan menjalankan apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau bimbingkan dan apa yang beliau lakukan. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha kuasa yang telah mengutus Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam dengan memberikan dan menurunkan wahyu-wahyunya, yang menurunkan Al-Quranul Karim, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah menyebutkan dan berfirman dalam banyak ayat berkaitan agar kaum muslimin mengikuti bimbingan Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga perkara yang dilarang oleh beliau kita tinggalkan dan kita jauhi. Demikian pula sebaliknya, setiap perkara yang beliau perintahkan maka kita laksanakan dan kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada kalian, perintah, bimbingan dan arahan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, maka ambillah, terimalah, laksanakanlah dan lakukanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Rasul, yang Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasallam larang kalian darinya, fantahu, maka kalian berhenti darinya, tinggalkan perkara tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, memerintahkan kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, agar beliau mengatakan kepada orang-orang yang beriman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikutlah bimbingan, petunjuk dan arahan Rasul alaihi salatu wassalam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah azza wa jalla akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim dalam beragama harus mengikuti apa yang Allah azza wa jalla perintahkan dalam Al-Qur'an. Demikian pula mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam sabda-sabdanya dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh-sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasul alaihi salatu wassalam, bagi siapa saja yang mengharap Allah, berjumpa dengan Allah azza wa jalla dan hari akhir dengan perjumpaan yang selamat, perjumpaan yang bahagia, diridhai oleh Allah azza wa jalla, mendapatkan anugerah pahala darinya. Teladan, bimbingan, anjuran dan arahan yang baik dari Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam telah mengajarkan berbagai macam perkara yang akan menyebabkan pelakunya ataukah seorang hamba masuk ke dalam al-jannah. Dan beliau juga telah memberikan peringatan dari berbagai macam perkara yang akan menjadikan dan menyebabkan seorang hamba terjerumus ke dalam jurang api neraka. Dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim ala anbiya'ihim wa kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Perkara apa saja yang aku larang kalian darinya, maka tinggalkan. Dan perkara apa saja yang aku kalian perintahkan dengannya, maka lakukan dan laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian dari kalangan Bani Israel binasa adalah banyaknya pertanyaan mereka kepada para nabinya, yakni pertanyaan untuk memojokkan dan menjatuhkan nabinya, bukan pertanyaan untuk mereka ketahui dan kemudian mereka amalkan. Wakhtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyaknya mereka menyelisih bimbingan, anjuran dan perintah dari Rasul yang Allah azza wa jalla utus kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sabda yang lain Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata beliau, seluruh umatku akan masuk ke dalam al-jannah kecuali yang enggan. Para sahabat pun bertanya kepada beliau, siapakah yang enggan untuk masuk ke dalam jannah? Dirasa aneh ketika ada seorang enggan untuk masuk ke dalam al-jannah. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang enggan ya Rasul untuk masuk ke dalam al-jannah? Beliau pun menjawab, siapa saja yang taat kepadaku, melaksanakan, mengikuti bimbingan dan petunjukku, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa man asani faqad aba, dan siapa saja yang enggan, tidak mau mengambil petunjukku, menjalankan bimbingan dan arahanku, maka sungguh dia adalah hamba seseorang yang enggan untuk masuk ke dalam al-jannah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang diperintahkan, diajarkan dan dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam yang sepantasnya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan dan mengikutinya adalah kemarin tanggal 10 bulan Muharram, hari Kamis kemarin, adanya puasa Asyura, di mana amal ibadah tersebut telah diperintahkan, dibimbingkan, bahkan dilaksanakan sendiri oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Ditambah juga untuk kita menyelisih orang-orang Yahudi, ima dengan berpuasa tanggal 9 dan 10, yakni Rabu dan Kamis, ataukah 10 dan 11, yakni Kamis dan Jumat hari ini. Ataukah lebih utama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yakni Rabu, Kamis, dan Jumat, 9, 10, dan 11. Kemudian di antara perkara yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang juga harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi, adalah larangan berkaitan dengan potong rambut secara qazak. Kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam sabdanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil qazak. Baginda Rasul alaihi salatu wasalam telah melarang dari potong rambut dengan model qazak. Bagaimanakah potongan rambut yang qazak? Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-qaz'u ay yuhlaqa ba'du sya'ri ra'si wa yutraku ba'duhu. Potongan qazak adalah memotong ataukah mencukur sebagian dari rambut kepala dan membiarkan yang lainnya, yakni tidak rata. Sebagian dipotong, entah dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, kemudian sebagian lainnya tidak dicukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i Al-Asqalani dalam Fathil Bari beliau juga menyebutkan dan menyatakan, menjelaskan tentang qazak, model potong rambut yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kata beliau, al-qaza'u jam'u qaza'ah wa hiya al-qit'atu minas sahab. Qaza' itu jamak dari kata qaza'ah. Qaza'ah itu asal kata dari gumpalan awal, gumpalan awan. Wa summiya sya'ru ra'si idza huliqa ba'duhu wa yutra wa turika ba'duhu qaza'an tashbihan bis sahabil mutafarriq. Lalu cukuran rambut, cukuran kepala, di mana rambutnya dicukur sebagian kemudian disisakan sebagian yang lainnya, itu dikatakan dan diistilahkan sebagai qaza', dikarenakan serupa dengan gumpalan-gumpalan awan yang ada di atas sana, yakni gumpalan-gumpalan awan yang tidak rata. Ada awan, kemudian ada, tidak ada, tidak ada, seterusnya. Yang mutafarik, yang terpisah-pisah. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala melanjutkan keterangan beliau yang pertama tadi dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau menjelaskan tentang qaza', wa minhu qawlu Anas. Dan masuk dalam pembahasan ini adalah apa yang dinyatakan oleh Anas rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang definisi qaza'. Di mana kata qaza', kata Anas bin Malik, wa manara fis sahabi wa manara fis sama'i minas sahabi wala qaza'. Dan kami tidak melihat di atas sana adanya awan ataupun gumpalan-gumpalan awan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita fahami bahwa potongan yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian rambut yang lainnya dengan berbagai macam corak, jenis dan modelnya. Selama itu dicukur sebagian dan sebagian yang lain dibiarkan, maka itu qaza, wajib bagi seorang muslim sebagai umat Rasul alaihi salatu wasalam untuk meninggalkannya agar dia selamat dari siksa dan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang enggan untuk melaksanakan dan mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia telah enggan untuk masuk ke dalam al-jannah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dikisahkan ra'a Rasul alaihi salatu wasalam sabiyan qad huliqa ba'du sya'ri ra'sihi wa turika ba'du, fanahahum an dhalik wa qal ihliquhu kullahu aw utrukuhu kullahu. Rasul alaihi salatu wasalam suatu hari melihat ada seorang bayi yang telah dicukur dengan model potongan ataukah cukur qaza, yakni disebutkan dalam riwayat tadi sebagian dicukur kemudian sebagian yang lainnya tidak dicukur. Rasul pun alaihi salatu wasalam melarang mereka seraya mengatakan, cukurlah semuanya dari rambut si bayi ini ataukah biarkan seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imamun Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juga menyebutkan, beliau menyebutkan qala al-ulama, para ulama menyebutkan, wa min al-hikmah aw min hikmati karahatihi, di antara hikmah dan pelajaran kenapa potongan tersebut dilarang, tidak disukai, dikarenakan itu merupakan salah satu dari bentuk menyerupai ataukah modelnya orang-orang Yahudi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara ini merupakan perkara ataukah diantara perkara yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk kaum muslimin melaksanakannya, yaitu potongan qaza, mencukur sebagian dan tidak mencukur sebagian rambut yang lainnya. Sehingga kalau ingin selamat adalah mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam dengan membiarkan rambut tidak dicukur semuanya, ataukah kalau tidak dicukur maka dicukur secara merata. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.